Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babu ma yujibu al-marid. Bab ma yujibu al-marid. Apa yang dijawab oleh orang yang sakit? Pada bab-bab yang sebelumnya atau pada bab yang sebelum ini, al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembahasan tentang ma yaqulu lil marid, apa yang akan disampaikan oleh si pengunjung kepada orang sakit. Ini pada bab yang sebelumnya. Al-bab alladhi qablahu fihi ma yaqulu al-'aid lil marid. Pada bab yang sebelum ini terdapat pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh penjenguk kepada orang sakit. Wa hadzal bab, adapun bab yang ini, fihi ma yujibul marid, di dalamnya terdapat pembahasan tentang jawaban apa yang akan dijawab oleh orang sakit. Maka sangat sesuai mengapa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menaruh pembahasan ini setelah pembahasan yang sebelumnya. Setelah dibahas sebelumnya bahwasanya orang yang mengunjungi orang sakit hendaknya dia menanyakan tentang keadaannya, kaifa tajiduk wa kaifa anta wa kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, bagaimana sakitnya, pertanyaan yang bisa dengan itu menghibur orang yang sakit, diketahui seberapa sakitnya. Kemudian pada bab ini dibahas apa yang sebaiknya dijawab oleh orang sakit ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu. Dalam bab ini al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan satu hadis. Qala haddatsana Ahmad ibn Ya'qub, qala haddatsana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id an abihi. Haddatsana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id an abihi, berarti abuhu Amr ibn Sa'id. Qala, beliau mengatakan Amr ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, dakhala al-Hajjaj ala ibn Umar wa ana 'indah. Al-Hajjaj ibn Yusuf datang menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa ana 'indahu, kata Amr ibn Sa'id, dalam keadaan aku ada di sisinya, ada di situ, di sisi Abdullah ibn Umar. Kemudian datang kepada mereka Hajjaj ibn Yusuf. Faqala kaifa huwa, maka Hajjaj ibn Yusuf bertanya kepada ibn Umar, kaifa huwa, bertanya kepada ibn Umar, yang mana pertanyaan ini seperti apa yang telah disebutkan oleh Imam al-Bukhari pada bab yang sebelumnya. Bagaimana si pengunjung bertanya kepada orang sakit, kaifa huwa, bagaimana keadaannya, bagaimana penyakitnya. Maka jawabannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab, qala salihan, berkata Ibnu Umar, salih, baik, dalam keadaan baik-baik saja, membaik. Dan inilah yang berkaitan dengan bab ini. Qala salihun. Hadza mawdi' asy-syahid min al-athar. Inilah syahid dari asar ini, bagaimana orang sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pengunjung. saleh. Ibnu Umar menjawab, saleh, baik-baik saja, membaik. Inilah jawaban yang seharusnya dijawab oleh orang sakit, yaitu menjawab dengan jawaban-jawaban yang baik, saleh atau tayyib atau bikhair dan yang semisalnya. Sebagaimana Ibnu Umar ketika ditanya dalam keadaan sakit terkena musibah, tetapi ketika ditanya kaifa huwa, bagaimana keadaan sakitnya, qala salih, baik. Maka jawaban dari Ibnu Umar inilah yang berkaitan dengan bab ma yujibu al marid, apa yang dijawab oleh orang sakit, menjawab dengan jawaban-jawaban yang baik-baik. Maka Al-Hajjaj kembali bertanya, qala man asabak, siapa yang menyebabkanmu atau siapa yang menyakitimu, siapa yang memberikanmu, menyebabkanmu sakit. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Umar bagian kakinya terkena tombak atau yang semisalnya, terkena senjata pada bagian kakinya. Maka ketika melihat bagian luka itu, Al-Hajjaj bertanya, man asabak, siapa yang menyebabkanmu sakit itu, siapa yang melukai kakimu. Jadi pertanyaan Hajjaj, man asabak, adalah berkaitan dengan sakitnya tersebut, siapa yang menyebabkanmu sakit demikian. Qala asabani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang menyakitiku adalah seseorang yang dia menyuruh kita untuk membawa senjata pada hari yang dilarang pada hari itu untuk membawanya. Artinya adalah yang menyebabkan dia sakit adalah orang yang memaksakan dia untuk berperang padahal itu hari yang dilarang berperang. Disebutkan contohnya nanti dalam syarah, seperti misalnya pada hari Jumat atau hari-hari Id, bukan dilarang, artinya yang seharusnya tidak boleh, yang seharusnya dihindari kecuali darurat. Maka dia menjawab, asabani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh, ya'ni al-Hajjaj. Jadi dia menyindir Hajjaj bin Yusuf yang ketika itu menyuruh mereka berperang pada saat-saat yang seharusnya tidak berperang. Maka Ibnu Umar ketika ditanya, siapa yang menyakitimu oleh al-Hajjaj, maka dia menjawab dengan kata sindiran bahwasanya yang menyakitiku adalah orang yang menyuruhku untuk berperang pada hari yang seharusnya tidak berperang, dengan kata sindiran, karena yang dimaksud adalah Al-Hajjaj bin Yusuf itu sendiri. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan dengan jelas, dalam riwayat Sahih Bukhari bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas ketika ditanya, man asabak, qala lahu, Ibnu Umar menjawab kepada Hajjaj bin Yusuf, anta asabtani, engkaulah yang telah menyakitiku. Al-Hajjaj bertanya, wa kaif, Al-Hajjaj bin Yusuf merasa heran, bagaimana aku bisa menyakitimu padahal aku tidak pernah menyerangmu, aku tidak pernah melemparkan senjataku kepadamu. Artinya dari mana, bagaimana itu bisa terjadi? Maka barulah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab dengan jawaban tadi, amartani bihamli istilah fi yaumin la yuhmalu fihi istilah wa fi makanin la yuhmalu fihi istilah. Kamu menyuruhku untuk berperang membawa senjata dalam keadaan waktu dan tempatnya tidak memungkinkan untuk membawa senjata, maka dari itu aku menahan diri dan terkena senjata. Al-muhim, asy-syahid dari hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari mengapa ditaruh di bawah pembahasan ma yujibul marid, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam keadaan yang sakit seperti itu menjawab dengan salih. Maka itulah yang seharusnya dijawab oleh orang yang sakit. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengeluhkan penyakitnya dengan sangat, sekedar hanya menyebutkan bagaimana sakitnya dan sebutkanlah itu dengan baik, dalam keadaan yang baik. Itulah syahid dari asar ini. Qala asy-syarih, berkata dalam syarahnya, fi hadzal asar, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan, fi hadzal asar dalilun ala munasahati bulatil umur min dzawil kafa'atil 'ilmiyyati bi uslubin fihi adabun wa sitrun wa bayanun lil haqq. Dalam asar ini terdapat dalil, pelajaran untuk seseorang itu menasehati ulatul umur, menasehati para pemerintah. Tetapi disebutkan oleh beliau syarat-syaratnya dengan rinci. Min dzawil kafa'atil 'ilmiyah. Yang pertama beliau sebutkan, disampaikan oleh seorang yang memiliki kemampuan secara ilmiah. Min dzawil kafa'atil 'ilmiyah, tidak sembarangan orang menasihati. Tapi dipilih siapa yang pantas untuk menasihati seorang pemerintah. Min dzawil kafa'at al-'ilmiyah. Yang kedua, bi uslubin fihi adab. Kemudian tidak sebatas itu, ditambah lagi dengan uslub fihi adab, dengan bahasa yang di situ terdapat adab. Tidak serta-merta menyerangnya dengan bahasa yang kasar, tapi ditata dulu bahasanya, karena yang dihadapi adalah orang yang memiliki posisi yang tinggi, dengan adab. Wasitrun bi uslubin fihi sitr, dengan uslub yang di situ ada sitr, tidak mengumumkannya depan orang tapi disembunyikan dengan ditutupi dari pihak lain. Jadi dengan diam-diam, tidak di hadapan orang, tidak di hadapan umum, tidak di atas mimbar, tidak disebutkan dalam tausiah, kajian, tabligh akbar dan seterusnya, tetapi fihi sitr, bi uslubin fihi sitr, diam-diam. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kepadanya langsung, tidak kepada orang lain. Qala fihi bi uslubin fihi adabun wa sitrun wa bayanun lil haqq. Ditambah lagi, tidak hanya sekedar nasihat menurut perasaan atau yang lainnya, tetapi di dalamnya terdapat al-haq. Yang dinasihatkan kepada mereka adalah al-haq, bukan karena perasaan, bukan karena keinginan-keinginan yang lain, tetapi yang dinasihatkan adalah al-haq. Inilah ketika menasihati wulatul umur, munasahati wulatul umur min zawil kafa'atil ilmiyah bi uslubin fihi adab wa sitr wa bayanun lil haq. Qala wa fihi, dan juga terdapat pelajaran di dalamnya, dalam asar ini. Wafihi ayudan dalilun ala karahati hamli istilah fil jum'i wal a'yad illa lihajatin daruriyah. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, kata beliau, tidak disukai, makruhnya membawa senjata atau menggunakan senjata tersebut pada waktu dan tempat yang di situ tidak disukai atau dilarang. Dipelajari pada babnya. Karahati hamli istilah fil jum'i wal a'yad illa lihajatin darurah, disebutkan diantaranya adalah pada waktu-waktu salat Jumat, pada waktu-waktu salat Id, kecuali hal itu sangat darurat, maka itu merupakan kebutuhan. Seperti misalnya dia harus melawan, kalau tidak dia akan hilang nyawanya, maka dia membela diri dengan melawan. Maka itu merupakan hajah daruriyah. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan asar ini. Selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.